ingin selalu bahagia di sampingmu. Namun ku tahu kau bukanlah milikku. Senyum manismu hias hari-hariku, wajah cantikmu terus kayak di tidurku. Merah wajahku saat bertemu denganmu, sampai ku tak tahu bagaimana bertingkah laku. Tapi semua sirna ku ingin selalu bahagia di sampingmu. Namun ku tahu kau bukanlah milikku. Ku hanya terdiam memendam rasa ini. Mungkin kau hanyalah mimpi indahku. Ku ingin selalu bahagia di sampingmu. Namun ku tahu kau bukanlah milikku. Ku hanya terdiam memendam rasa ini. Mungkin kau hanyalah mimpi bintangku. Merah wajahku saat bertemu denganmu, sampai ku tak tahu bagaimana bertingkah laku. Tapi semua sirna